ta'ala bihi wa man wala. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis, ta'riful kalami, pengertian al-kalam. Qawluhu wal kalamu lafdhun mufidun, perkataan beliau Ibnu Hisyam, dan al-kalam adalah lafdhun mufidun, lafaz yang berfaedah. Lamma anha al-musannifu rahimahullahu al-qawla fil kalimati wa aqsamiha syara'a fi tafsiril kalami. Ketika musannif rahimahullah Ibnu Hisyam telah selesai berbicara atau menjelaskan tentang kalimat dan jenis-jenisnya, syara'a fi tafsiril kalami, beliau mulai menjelaskan tentang al-kalam, kalimat yang sempurna. Wa qaddama al-kalimata, dan beliau mendahulukan menjelaskan kalimah, li'annaha juz'un, karena kalimah itu bagian. Wal juz'u muqaddamun 'alal kulli, dan bagian lebih didahulukan daripada keseluruhan. Wa man yabda'u bi tafsiril kalami, dan ulama yang memulai pembahasan kitab nahwu dengan menjelaskan tentang al-kalam, fali'annahul maqsudu bidzati, karena al-kalam itu adalah yang dimaksud secara esensi. Wali'annahu alladhi yaqa'u bihi at-tafahumu wa takhatubu, dan karena al-kalamlah yang terjadi dengannya saling memahami dan terjadi pembicaraan. Bi khilafil kalimati, beda dengan kalimah, beda dengan kata. Nah, ini jadi penulis menjelaskan bahwa di sini Ibnu Hisyam akan menerangkan tentang definisi kalam. Dan beliau di kitab ini lebih mendahulukan menjelaskan kalimah daripada al-kalam, karena kalimah itu bagian dari kalam, bagian dari keseluruhan, dan bagian itu lebih didahulukan daripada keseluruhan. Sementara ada atau banyak ulama yang memulai pembahasan nahwu dengan menjelaskan tentang kalam. Ini karena kalamlah yang atau kalimatlah yang menjadi maksud atau esensi dari ilmu nahwu itu. Dan karena kalimat itulah yang dengannya terjadi saling memahami dan pembicaraan, beda dengan kata atau kalimat. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wa'arrafa al-kalama biqawlihi lafzun mufidun, dan Ibnu Hisyam mendefinisikan al-kalam dengan perkataan beliau, lafzun mufidun, al-kalamu lafzun mufidun. Al-kalam atau kalimat adalah lafaz yang mufid. Wal lafzu huwa as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati tahqiqan, dan lafaz itu adalah suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah secara nyata. Jadi lafaz itu adalah suara yang mengandung beberapa huruf hijaiyah yang nyata. Ka Zaidin, seperti Zaidin, fa innahu lafdhun, dia adalah lafaz. Zaidun itu lafaz. Li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufi, karena Zaidun ini suara yang mengandung beberapa huruf hijaiyah. Wahiyya zayu wal ya'u wad dalu, yaitu zai, ya, dan dal. Huruf zai, huruf ya, dan dal. Zaidun. Au takdiran, atau lafaz itu adalah suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah yang diperkirakan, tidak tampak. Kat domiril mustatir, seperti domir mustatir, domir yang tersembunyi. Fi nahwi uktub, pada semisal ucapan uktub. Tulislah al-muqaddaru biqaulika anta, yang ditakdirkan dengan ucapanmu adalah anta. Jadi di sini uktub itu, di sini ada ucapan yang ditakdirkan yaitu anta, domir mustatir. Nah, ini yang dimaksud dengan lafad. Jadi lafad adalah suara yang mengandung beberapa huruf hijaiyah yang nyata atau diperkirakan. Wa yakhruju bil lafzi al-kitabatu wal isyaratu wa nahwuhuma, dan keluar dengan perkataan al-lafzu, al-kitabah tulisan, wal isyarah dan isyarat, dan yang semisal keduanya. Maksudnya tulisan dan isyarat tidak termasuk kalam karena dia bukan lafaz, karena dia tidak mengandung suara, dan dia kalau kitabah itu tidak mengandung suara. Kalau isyarat itu tidak mengandung huruf-huruf hijaiyah, walaupun keduanya bisa difahami, bisa dimengerti. Fa innaha laisat kalaman 'indan nuhati, maka kitabah, syarah dan semisal itu bukanlah kalam menurut ulama nahwu. Nah, jadi kata-kata atau yang semisal dengan kitabah dan isyarah, jika dia memberi pemahaman, tetap tidak dikatakan kalam karena tidak memenuhi syarat yang pertama, lafdun. Kalam itu syarat pertama, dia harus lafdun. Sementara lafad itu adalah suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Bikin juga bahasa selain Arab, ini juga bukanlah kalam menurut ulama nahwu karena dia tidak mengandung huruf-huruf hijaiyah, walaupun sekali lagi bisa difahami dan bisa terjadi pembicaraan dengan bahasa itu. Kemudian wa qawluhu, qala al-malif wa qawluhu mufidun, perkataan Ibnu Hisyam mufidun, berfaedah, ay yasihu liktifa'u bihi, yang dianggap tepat untuk memberikan kecukupan atau dianggap memadai, cukup memadai. Ini maksud dari mufidun, cukup memadai, cukup lengkap dan menyempurnakan. Al-iktifa'u bihi. Nahwu contohnya al-qira'atu mufidatun, membaca itu mufidah, bermanfaat. Fahada kalamun, ini adalah kalam. Al-qira'atu mufidatun, ini kalam. Kenapa? Li'annahu lafdun, karena dia memenuhi syarat. Yang pertama, dia lafad, suara yang mengandung sebagian atau beberapa huruf hijaiyah. Yasihu liktifa'u bihi, dan dia dianggap cukup memadai atau lengkap atau sempurna. Li'anna sami'a la yantadiru syai'an akhara yatawaqqafu 'alaihi tamamul kalami. Dia dianggap mencukupi hidatun, orang mendengarnya tidak menunggu sesuatu yang lain, yang yatawaqqafu 'alaihi, yang berhenti padanya tamamul kalami, kesempurnaan kalimat itu. Nah, jadi yang mendengar ini enggak menunggu sesuatu lagi, yang dengan sesuatu itu kalimat ini menjadi sempurna. Makanya al-qira'atu mufidatun, ini kalam karena dia sudah sempurna, sudah mencukupi. Orang yang mendengar tidak menunggu kata yang lain lagi, yang dengan kata itu kalimat ini menjadi sempurna. Wa yahsunu aidan sukutul mutakallimi, dan al-qira'atu mufidatun, ini adalah kalam karena dia membuat patut diamnya orang yang berbicara itu. Jadi ketika orang berbicara al-qira'atu mufidatun, kemudian dia diam, nah ini tepat, ini patut, ini baik, tidak ditunggu-tunggu lagi darinya sesuatu yang lain. Wal mufidu bihadzal makna, dan al-mufid dengan makna ini, yastalzimu tarkiba, mengandung kemestian harus terangkai, harus tersusun. Kita lihat di footnote, al-murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa'aktsara. Murakkab yang tersusun atau terangkai adalah sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Wal mufradu ma lufidha bihi marratan wahidatan. Sementara mufrad adalah sesuatu yang diucapkan sekali, sekali ucapan, lafaz. Nah, al-kalam karena maknanya lafdun mufidun, lafaz yang berfaedah atau lafaz yang sempurna, memberi kecukupan, berarti dia harus tersusun dalam satu susunan, tidak bisa sendirian. Wa yakhruju bidzalika ghairul mufidi, dan keluar dengan definisi ini atau dengan kalimat mufid sesuatu yang tidak mufid, sesuatu yang tidak memadai, tidak sempurna, tidak lengkap. Nahwu contohnya kitabu Khalidin, kitab Khalid, min ghairi isnadi syai'in ilaihi, tanpa menyandarkan sesuatu lagi kepada kata ini, tanpa ditambah lagi, kitab Khalidin ini ghairul mufid ketika dia tidak ditambah keterangan yang lain lagi. Wa nahwu, dan juga kata kalimat, dan juga yang semisal in hadhara salihun, ini syarat jika soleh hadir, ini juga ghairul mufid, tidaklah lengkap, tidaklah berfaedah, tidaklah sempurna, tidak dianggap cukup. Fa inna tamamal faidati fihi, karena kesempurnaan faedah pada contoh ini, yatawaqqafu ala dzikril khabari fil awwali, akan berakhir ketika menyebutkan khabar untuk contoh pertama, kitabu Khalidin. Ini faedahnya akan sempurna ketika ditambah keterangan atau diberi khabar. Kitabu Khalidin jadidun, misalnya kitab Khalid baru. Ini baru mufid, baru sempurna. Kalau cuma kitabu Khalidin, ini ghairul mufid, tidaklah berfaedah, tidak sempurna. Kemudian wa jawabu syarti fitani, dan jawab syarat untuk contoh kedua, in hadhara salihun, ini ghairul mufid, tidak sempurna, karena dia akan menjadi sempurna ketika disebutkan jawab syaratnya. In hadhara salihun, kalau soleh hadir, ini kan butuh jawaban. Kenapa kalau soleh hadir itu? Nah, ketika disebutkan jawaban syaratnya, maka disitulah terjadi kesempurnaan faedah, disitulah akan tercapai kecukupan, kelengkapan. Nah, sehingga kitabu Khalidin dan in hadhara salihun ini ghairul mufid, karena orang yang mendengar kalimat ini, kitabu Khalidin, ini menunggu keterangan yang lain lagi untuk dia bisa memahami apa yang diucapkan. Begitu juga in hadhara salihun, orang yang mendengar itu menunggu jawaban dari syarat ini untuk dia paham agar kalimatnya sempurna. Nah, dan juga ketika orang mengatakan kitabu Khalidin kemudian diam, nah ini tidak patut, tidak baik, karena membingungkan nanti, kenapa kitabnya Khalid misalnya. Atau in hadhara salihun kemudian diam yang ngomong, maka ini juga tidak patut, tidak baik, karena membingungkan orang yang mendengar. Fakul wahidin minal misalaini layusamma kalaman indan nuhati. Maka masing-masing dari dua contoh ini tidak dikatakan, tidak disebut kalam menurut ulama nahwu, karena tidak memenuhi syarat mufid. Karena kalam itu kalau di sini lafdun mufidun. Kemudian qala al-mu'allif qauluhu wa aqallu tilafihi min ismaini. Perkataan beliau Ibnu Hisham dan rangkaian minimal dari kalam, dari kalimat adalah dua isim. Jadi minimal kalimat itu terdiri dari dua isim. Ka Zaidun qa'imun, seperti kalimat Zaidun qa'imun. Ini terdiri dari dua isim. Ini batas minimal rangkaian sebuah kalimat. Zaidun qa'imun. Zaidun isim, qa'imun juga isim. Nah, jadi enggak bisa kalam itu misalnya cuma isim. Zaidun ini bukan kalam. Juga qa'imun ini bukan kalam. Au fi'lin wasmin, atau minimal kalimat itu tersusun dari dua, tersusun dari satu fi'il dan satu isim. Qama Zaidun, seperti kalimat qama Zaidun. Zaidun berdiri. Zaid berdiri. Nah, ini qama fi'il, Zaidun isim. Ini minimal, ini susunan atau rangkaian minimal dari sebuah kalimat. Nah, qala al-mu'allif lamma dzakara anna tarkib alladhi yufidu fa'idatan tamatan yusamma kalaman. Ketika Ibnu Hisham menyebutkan bahwa susunan yang memberi faedah sempurna dikatakan kalam, disebut kalam, disebut kalimat. Dzakara anna aqalla ma yata'allafu minhu al-kalamul mufidu huwa ismani aw fi'lun wa ismun. Beliau menyebutkan bahwa minimal rangkaian yang tersusun darinya kalimat sempurna adalah dua isim atau satu fi'il dan satu isim. Jadi minimal kalimat sempurna itu terdiri dari dua isim atau terdiri dari satu fi'il dan satu isim. Nahwu contohnya al-hayatu mata'un. Kehidupan itu adalah mata'un, hiasan. Fahada tarkibu ta'alafa min ismaini. Susunan ini al-hayatu mata'un tersusun dari dua isim. Al-hayatu ini isim, mata'un juga isim. Ahaduhuma al-hayatu, yang pertama al-hayatu ini isim. Wathani mata'un, yang kedua isim. Mata'un ini isim. Walau akhadna kulla kalimatin ala hiddatin lam nafham illa makna mufrodan. Seandainya kita mengambil setiap satu kata ini sesuai dengan batasannya, kita tidak akan memahami kecuali makna mufrad saja, makna ifradiyah. La yakfi litakhatubi, tidak cukup untuk berbicara. Nah, wa nahwu istafada talibu, pelajar itu mengambil faedah. Tarkibun, ini adalah susunan mu'allafun yang tersusun min fi'lin, dari satu fi'il, wahuwa istafada, yaitu istafada, mengambil faedah. Wasmun, dan satu isim, wahuwa at-talibu, yaitu at-talib. Wa qad yata'allaful kalamu min aktsara min dhalika, dan kadang kalimat itu, kalimat sempurna atau kalam itu tersusun lebih dari yang demikian, lebih dari dua isim atau lebih dari satu fi'il dan satu isim. Nah, qala al-mu'allif i'lam annal kalama wal jumlata bima'nan wahidin. Tahuilah bahwa kalam dan jumlah itu maknanya sama, satu pengertian. Jadi kalam sinonim dengan jumlah, kalau bahasa Indonesia kalimat. Wal jumlatu 'inda nuhati thalathatu anwa'in, dan jumlah atau kalam menurut ahli nahwu, ulama nahwu, itu ada tiga jenis. Al-alif, yang pertama jumlatun asriyatun, jumlah asriyah. Wahyalati taqtasiru ala ruknail isnadi. Jumlah asriyah itu jumlah yang terbatas atau tersusun atas dua rukun isnad. Kal mubtada'i wal khobari, seperti mubtada dan khobar. Wal fi'li wal fa'il, dan tersusun dari fi'il dan fa'il. Dan seterusnya ini jumlah asliyah, jadi jumlah yang terbatas memiliki dua rukun, dua rukun isnad. Ada mubtada, ada khobar, kemudian ada fi'il dan fa'il, atau ada fi'il naibul fa'il. Ini jumlah asliyah. Alba yang B, jumlatun kubro, ada jumlah yang kubro, jumlah besar. Wahia ma tarakaba min mubtada'in khobaruhu jumlatun ismiyatun, jumlah kubro adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobarnya adalah jumlah ismiyah. Nahwu, contohnya al-islamu adabuhu aliyatun, Islam ini mubtada. Adabuhu aliyatun, ini adabuhu mubtada sanin. Aliyatun khobarun sanin, dan ini adabuhu aliyatun khobar dari mubtada, yaitu al-islam. Au fi'liyatun, atau khobarnya itu jumlah fi'liyah. Nahwu, contohnya al-islamu yasmu bita'alimihi, Islam itu tinggi dengan ajaran-ajarannya. Nah, yasmu ini fi'il dan fa'il. Nah, fi'il fa'il ini jumlah fi'liyah, dia adalah khobar dari al-islamu fi mahali raf'in. Ini jumlah kubro. Kemudian al-jim, yang jim jumlatun sugro, jumlah kecil. Wahiyal jumlatul waqi'atu khobaron, dia adalah jumlah yang menjadi khobar. Kama fil misalaini sabiqaini, sebagaimana dalam dua contoh di atas. Contohnya itu sini, al-islamu adabuhu aliyatun. Adabuhu aliyatun ini jumlah sugro, karena dia menjadi khobar dari al-islamu. Itu juga yasmu bita'alimihi, ini jumlah sugro, karena dia khobar dari al-islamu. Nah, ini tentang ta'riful kalami, definisi al-kalam, dan aqallu ma yatalafu minhul kalamu, rangkaian minimal untuk sebuah kalam.